Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah, kita lanjutkan tentang permasalahan perbankan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah pendanaan-pendanaan yang dilakukan oleh pihak bank, dan rata-rata berkaitan dengan masalah jual beli segala sesuatu yang sifatnya for sale, yang untuk diperjualbelikan. Barakallahu fiikum. Terkait dengan masalah pendanaan ini, bisa jadi pihak bank sebagai orang kedua, yakni yang bersangkutan langsung dengan pihak nasabah di dalam urusan pendanaan jual beli. Bisa jadi pula pihak bank sebagai orang ketiga. Ada penjual, ada pembeli, ada pihak bank sebagai pihak ketiga yang nalangi pendanaannya. Ini semuanya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Adapun yang pertama, pihak bank yang langsung berhubungan dengan pihak nasabah dalam pendanaan. Ini kalau di bank-bank konvensional, itu langsung menerapkan sistem bunga. Jelas ribanya. Jadi kalau misalkan Anda sebagai seorang nasabah, datang ke pihak bank, ini biasanya untuk pembahasan masalah peminjaman untuk beli. Anda membutuhkan sepeda motor, tidak memiliki dana. Datang kepada pihak bank, bank manapun, untuk meminta pendanaan finansial. Jadi umumnya pihak bank itu akan melakukan akad transaksi kepada nasabah untuk barang yang dia minta dengan waktu, dengan tempo, dan nanti ada unsur bunganya. Itu kalau konvensional. Anda butuh motor, datang kepada pihak bank, saya memerlukan pendanaan untuk membeli motor. Motor yang saya inginkan adalah motor Revo. Kelas Revo. Kelas biasa. Honda Revo Black Edition. Ya, gitu ya. Di showroom Bandung Kota. Biasanya barang-barang itu dari pihak bank memiliki relasi dengan pihak showroom-showroom tadi. Dan umumnya pihak bank tadi akan langsung mengadakan akad kepada nasabah dengan mengambil keuntungan. Revo, Honda Revo Black Edition di Bandung showroom itu harganya sekitar 14 juta. Kami mengadakan akad kepada Bapak nasabah, tempo setahun bayarnya 16 juta. Dan langsung menyebutkan nominal angkanya. Atau 14 juta, Bapak bayar selama setahun, bunga setiap bulannya sekian persen. Ini konvensional ya, Pak. Yang ini jelas-jelas nyata-nyata sisi keharamannya. Satu, dikarenakan pihak bank belum memiliki barang, termasuk menjual belikan sesuatu yang belum dimiliki bank. Kalaupun seandainya pihak bank menelpon pihak showroom, bank telepon ke showroom menanyakan apakah ada barang motor Honda Revo Black Edition rakitan tahun sekian, ada. Berapa harganya? 14 juta. Baik, bank beli satu. Ya, stamp, beli satu. Nanti kami transfer. Oke. Kemudian bikin akad dengan dia. Nasabah terkait dengan barang tadi. Dan nasabah biasanya diminta untuk mengambil sendiri di showroom tadi. Juga tidak boleh. Termasuk bai' ma lam yuqbad. Menjual belikan sesuatu yang belum diterima oleh pihak. Dalam ketentuan akad jual beli Islam, barangnya harus diambil dulu, dipindahkan dulu, baru diakad dengan pihak nasabah, pihak konsumen. Paham? Apalagi dengan terang-terangan menyebutkan bunga sekian atau tempo tahun dengan harga sekian yang lebih daripada harga pokok, maka itu merupakan riba. Hakikatnya bukan jual beli, tapi hakikatnya adalah pinjam meminjam. Pinjam 14 juta, bayar 16 juta tempo tahun. Tidak boleh ya. Yang agak rumit adalah yang diberlakukan di bank syariah. Ketika ada nasabah yang memerlukan pendanaan, bank syariah akan menggunakan akad murabahah. Menggunakan sistem murabahah dalam fikih Islami. Apa murabahah ya, ikhwan? Sistem murabahah dalam fikih Islami adalah sistem jual beli transparan. Dari pihak penjual transparan memberitahukan kepada pihak pembeli harga barang sekian. Kami minta untung sekian. Mobil ini harganya 150 juta. Kami minta untung 25 juta. 175 juta tempo tahun. Itu namanya murabahah. Yang namanya akad bisa kontan, bisa kontan cash. Kami mawon. Bisa kontan, bisa cash, bisa tempo utang. Gitu ya. Itu namanya murabahah. Dalam fikih Islami barakallahu fikum, sistem murabahah itu boleh. Entah Anda mencari untung, ataukah harga tetap, ataukah cari rugi, semuanya boleh. Transparan, saya beli barang ini, harganya 100, saya jual ke kamu 90 sen apa-apa. Saya cari rugi, tidak ada masalah. Ini barang harga 100, saya juga jual 100, tidak ada masalah. Ini harga 100, saya jual 120, kontan boleh, cash boleh, tempo juga boleh. Itu namanya murabah. Dan dalam fikih Islami diperbolehkan. Bank syariah terkait dengan masalah forfel yang untuk diperjualbelikan, pendanaan-pendanaan untuk para nasabah-nasabah yang memerlukan dana untuk membeli sesuatu, mereka biasa menggunakan sistem murabah. Assalamualaikum. Dalam penelitian bank syariah, hampir 80% transaksi dalam bank syariah di sini, teman-teman. Dalam bentuk finansial, pendanaan yang untuk korsel dengan sistem murabah. Namun assalamualaikum, pada kenyataannya di sana ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Sekarang saya akan membawakan beberapa gambaran sistem murabahah yang ada pada bank syariah. Yang pertama, yang pertama, pihak konsumen datang kepada pihak bank. Bank, saya datang kemari ingin mendapatkan pendanaan. Saya ingin membeli satu unit rumah di Villa Bandung Raya. Gitu ya. Di Villa Bandung Raya Blok A. Gitu ya. Nanti dia akan menghubungi dia pemasarannya itu. Ini Villa Bandung Raya Blok A, ini harganya berapa ini? Oh, kami patok harganya sekitar 1 miliar. Yes. Ngerti dia. Kemudian pihak bank memberitahukan kepada nasabah, satu unit rumah di Villa Bandung Raya Blok A itu harganya 1 miliar. Kami dari pihak bank menjual kepada Anda nasabah dengan sistem murabahah. Kami transparan, kami jual 1 miliar 100 juta tempo tahun. Bagaimana? Ada. Deal? Deal. Masih bikin akad, 1 juta 1 miliar 100 juta tempo tahun. Kemudian dari pihak nasabah diminta untuk datang ke Villa Bandung Raya tadi. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa? Belak-belakan transparan. Harga 1 miliar saya jual 1,1 M. Tempo tahun. Hukumnya apa ini? Boleh, kenapa kok boleh? Transparan. Masya Allah. Tidak ada yang disembunyikan sama pihak bank. Hukumnya apa, Ikhwan? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh dikarenakan pihak bank belum memiliki rumah tadi. Dia baru tanya kepada pihak pemasarannya, developernya, berapa harganya itu? Ya sudah. Dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Terkena larangan bai'u ma la yamlik, la tabi' ma laisa indak, kata Rasul. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milik kamu. Tidak boleh, Pak. Terkena larangan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dari pihak bank telepon developernya langsung. Berapa harganya? 1 miliar. Baik, kami dari bank Mandiri Syariah. Kami dari bank Mandiri Syariah Brand Kota Bandung. Nah, gitu ya. Satu unit kami ambil. Kami mengambil 1 unit atas nama Bank Mandiri Syariah Brand Bandung. Siap, Pak, siap. Sudah? Sudah. Dikabarkan kepada pihak nasabah. Kami sudah menghubungi pihak developer. Kami sudah pesan 1 unit seperti yang kau pesan. Harganya dari sana 1 miliar, kami jual kepada Bapak 1,1 M tempo tahun. Alas? Hukumnya apa ya, Pak? Tidak boleh juga. Kenapa tidak boleh? Ya sudah jadi miliknya. Kan bilang kami dari pihak Mandiri Syariah, satu. Kami beli 1. Blok A. Nasabah kami meminta supaya jangan di bagian ujung. Tusuk sate gak mau dia. Yang bagian tengah-tengah. Ya Pak, ada yang masih kosong. Blok A nomor 5. Ya sudah. Itu. Dan? Ya sudah. Sudah. Dibeli sama dia apa? Beli kan bisa cash, kontan, bisa. Bisa tempo. Masih dia. Sudah? Bang ngomong sama nasabah. Kami jual kepada Anda 1,1 M tempo tahun. Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya? Hukumnya? Kenapa enggak boleh? Ya namanya rumah enggak mungkin dipindahkan ya, Ki. Masa langsung rumah digotong, dipindahkan begitu? Ya enggak bisa. Hah? Terkait dengan sertifikat itu bisa menyusul. Boleh enggak antum jual membeli rumah orang sertifikatnya masih Bapak Hasan. Kamu beli, enggak kamu ganti-ganti namanya, masih Bapak Hasan. Boleh enggak? Enggak ada masalah. Hukumnya apa ya tadi, ya kan? Boleh. Boleh. Boleh. Kalau boleh jangan ragu-ragu. Jangan mentang-mentang bang semuanya haram. Boleh atau tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan bank belum menggenggamnya. Masuk dalam kategori baik malam yukbab. Menjual belikan sesuatu yang belum diterima. Di sini bank belum menerima apapun. kuncinya belum diterima, sertifikat belum diterima, nah, gitu ya. Hanya semata-mata beli. Jadi terkait dengan menggenggam, meminjamkan sesuatu tergantung barangnya ya Pak. Kalau bisa dipindahkan, pindahkan. Kalau nggak bisa dikosongkan, kayak rumah dikosongkan, kunci diterima, serah terima kunci, kan begitu. Paham ya Pak? Iya. Hukumnya apa ya Pak? Nggak boleh. Yang ketiga, sama dengan tadi, ya Pak sudah menghubungi dia developer, sudah pesan satu, sudah beli satu. Ngomong sama nasabah, kami jual kepada Bapak 1,1 miliar. Nanti malam Bapak datang. Nanti malam Bapak datang. Kita akan adakan acara seremonial serah terima kunci rumah. Hukumnya apa ya, Kon? Bapak datang. Nanti Bapak datang ke tempat perumahan Villa Bandung Raya di Blok A nomor 5. Nanti kami dari pihak Bapak juga datang. Developer juga datang, Bapak juga datang. Kita adakan acara seremonial terima-terima kunci rumah. Jadi Bapak bawa KTP dan segala macam untuk pengurusan masalah kalau menyewa tanah, sertifikat dan segala macam. Datanglah nak malam itu tadi pihak nasabah ke sana dan betul sudah ada developernya, pemasarannya, ada pihak banknya dan ada dianya. Resmi diserahkan ini kunci rumahnya. Ini kunci rumahnya. Hukumnya apa ya Pak? Dan ini yang sering dipakai sebagai bank syariah. Diadakan acara seremonial dan segala macam untuk penyerahan barang tadi. Hukumnya apa ya Pak? Kenapa nggak boleh? Kok nggak jelas? Kok jelas-jelas rumahnya jelas. Kuncinya juga mau diserahkan dengan jelas. Kamu buka sendiri itu rumahnya. Buka semuanya. Harganya jelas 1,1 miliar. Ini apa sih? Hukumnya apa ya, Han? Hukumnya apa ini? Loh, ragu-ragu. Hukumnya apa ini? Hukumnya tetap tidak boleh. Sebab akadnya sudah dilakukan dalam keadaan kuncinya belakangan. Sama dengan pembahasan sebelumnya, menjual belikan sesuatu yang belum dia terima. Paham dong? Poin pertama, kedua, ketiga tidak diperbolehkan termasuk riba. Bagaimana solusinya? Supaya boleh. Solusinya ialah dari pihak bank, jangan mengadakan akad dengan pihak akad. Sampai dia betul-betul memegang kuncinya. Kunci rumah tadi. Dikosongkan itu rumah. Kosongkan, kunci diambil dari developer, diterima oleh pihak bank, baru kemudian adakan akad kunci di depan. Ini kunci ini. Ayo Allah ini kunci. Apa? Ini kunci rumah Villa Bandung Raya Blok A nomor 5. Ini kuncinya. Sekarang kita mengadakan akad. Sekarang kita mengadakan akad, ya. Perumahan itu harga 1 miliar, Pak. Kami jual kepada Bapak transparan saja 1,1 M tempo setahun. Deal, Pak? Deal. Ini baru boleh. Kenapa? Rumah sudah milik bank. Sudah diterima dalam bentuk kunci rumah diterima sama pihak bank. Kemudian baru mengadakan akad. Tapi berisiko. Apa resikonya ya Pak? Resikonya dari pihak nasabah punya hak untuk membatalkan niatnya. Oh maaf Pak, gak jadi. Ternyata tadi saya telepon orang rumah 1M kemahalan. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum. Bang sudah megang kunci dan harus membayar 1M kepada developer Villa Bandung Raya. Di saat yang sama pihak bank juga bisa punya hak untuk menjual ke nasabah yang lain. Kenapa? Sebab belum terjadi yang namanya akad. Nah itu risikonya ya. Pertanyaannya, apakah bank mau dengan solusi ini? Jawaban? Tidak mau. Tidak mau. Tidak atau belum pernah terjadi yang semacam itu. Padahal mereka mengatakan bank syariah tidak pernah mau. Kenapa? Mereka tidak mau resiko. Bank itu harus untung terus rugi. Sehingga dalam bab ini, Evan, semua transaksi mereka dalam poin ini riba semuanya. Murabahahnya enggak benar, dikarenakan mungkin menjual yang belum dia miliki atau menjual yang belum dia terima. Nah, Om, dikasih solusi tapi enggak mau. Artinya enggak berani untuk melakukannya. Ada resiko ya, Pak. Nah, kalau dia dari PNS membatalkan, menggelontor kalau mau 1 miliar, dalam kata enggak tahu sampai berapa beli. Wah, dimarahi sama bos. Nah, boleh. Barakallahu fikum. Riba. Ini terkait dengan masalah perumahan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kenyataannya mereka melakukan akad yang tidak boleh. Anda sekarang memerlukan yang namanya kendaraan. Insyaallah ya, antum kepingin punya mobil baru. Yang sederhana adalah mobil keluarga. R3. Suzuki R3. Nah gitu ya. Ya mahal banget ya enggak, murah banget ya enggak, bagus banget ya enggak, jelek banget ya enggak. Itu mobil yang mengerti keluarga. Nah gitu ya, R3. Mengerti keluarga. Baik, datanglah antum ke bank syariah. Ini harga syariah. Ada apa? Kami mohon bantuan finansial. Saya ingin membeli 1 unit mobil R3 All New, ya, All New White Edition, edisi putih, ya, yang tipenya V, yang paling bagus, ya, jelas CVTI yang tipenya model V, yang terbagus saya, ya, nah, jangan yang nanti yang biasa lagi. Gimana itu, Pak? Itu ada di showroom Cimahi. Di showroom Cimahi. Ya sudah. Dihubungi kalau dia bank showroom tadi. Berapa tuh harganya? Ada enggak harganya? Ada berapa harganya? Itu harganya, Pak, di showroom kami 220 juta. Pak, itu harga yang R3 yang Pak minta. Di showroom harganya 220 juta. Kami jual kepada Bapak 250 juta tempo tahun. Hukumnya apa? Tidak boleh. Jelas ya? Dan pihak bank nelfon. Kami dari pihak niaga syariah pesan 1. Itu kami beli 1 yang 5 edition itu. Ya, siap. Sudah kami beli. Kami jual kepada Bapak 250 juta tempo tahun. Apa hukumnya, Evan? Tidak boleh. Kenapa, Evan? Belum diterima oleh pihak bank. Apalagi, ya, ambil sendiri sana, ambil ke showroom. Tidak boleh. Yang ketiga, telepon lagi kepada pihak bank. Itu kami beli. Nanti akan kami transfer uangnya. Sebentar lagi ada petugas kami akan datang ke pihak showroom, akan membawa mobilnya. Saya ditugaskan satu orang pegawai ke sana, mengambil barangnya ditaruh di halaman bank. Insyaallah. Ini Pak, lihat barangnya, Pak ya. Barangnya sudah di depan halaman bank kami. Itu harga di showroom 2 juta 200. Kami jual kepada Bapak 2 juta 300. 2 juta 500. 250 juta. Demo tahu. Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya? Kok diem? Apa hukumnya? Apa sudah di halaman? Sudah di halaman, Pak. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Tidak ada masalah, tapi berisiko. Paham? Dari pihak nasabah boleh membatalkan karena belum ada akad. Dari pihak bank boleh menjual ke nasabah yang lain belum ada akad. Apakah bank mau dengan cara seperti ini? Yang mereka lakukan 5 poin pertama, kedua atau ketiga. Yang terakhir ini mereka tidak mau. Sehingga sistem murabahah yang ada pada bank-bank syariah itu murabahah yang tidak benar. Hanya kamuflase, hanya rekayasa, hanya slogan nama. Hakikatnya hutang 220 juta bayar 250 juta. Utang 1M bayar 1,1M. Itu namanya riba. Paham tuh? Paham ya? Kalau boleh, silakan Anda menggunakan solusi yang ada, tapi beresiko. Beresiko ya. Ya di antara solusi yang gampang ya, tadi banknya punya showroom sendiri, ya punya usaha properti sendiri, dan segala macamnya siap untuk for sale. Kan gitu ya? Saya tidak bakal mau. Terlalu besar cost-nya ya, Pak. Ya, cost-nya terlalu besar. Bank itu dananya semaksimal mungkin dapat untung sebesar mungkin tanpa kerugian. Itu biasa. Padahal kalau mau, ya, rugi. Jualan ya, Pak. Tapi ya tadi dia tidak mau. Sehingga yang diterapkan dalam bank-bank yang ada riba. Yang kedua, ada kalanya bank itu sebagai pihak ketiga dalam bab pendanaan. Bapak memerlukan rumah, tidak punya duit cash, datang ke kemana ya Pak? Ke bagian pemasaran rumah. Bapak memilih ada rumah yang sederhana, nggak begitu mahal banget. Ada perumahan tipe SS Cimahi Raya. Biasanya tipe 45 gitu ya Evan ya. 5x9 gitu. Ya sedang lah gitu ya. Lumayan gitu. Ketika datang ke sana, Bapak diminta untuk membayar secara kredit. Ya apa ya? Pak diem. Ya apa ya? Nah, itu namanya KPR. Nah, kredit perumahan rakyat. Ya apa ya? Anda diminta untuk membayar secara kredit. Yang jadi masalah, Anda disuruh bayar ke siapa? Pak diem. Disuruh bayar ke siapa? Yang terjadi sekarang ini barakallahu fikum, pada umumnya Anda diminta bayar kepada pihak bank. Pihak developernya menggunakan sistem leasing di sini. Nah, menggunakan bank. Jadi bank diminta sebagai pihak ketiga, pihak pendanaan untuk menalangi rumahnya kamu tadi. Nggak mau rugi developernya, bisa macet kreditnya, gagal usahanya. Kamu bayangkan nanti mau bikin perumahan sebanyak 100 unit. Satu rumah kamu harga 100 juta. Kredit di semua orang Cimahi. Bayar 100 ribu, 500 ribu, 1 juta. Simbalanya. Belas unit macet, macet, macet, macet. Cara yang paling jitu, yang paling enak, menggandeng pihak bank. Bagaimana sistemnya ya, Pak? Kredit. Dari pihak developernya menjual rumah rakyat tadi harganya 100 juta. Anda diminta untuk ke pihak bank dengan cara kredit ke pihak bank sama bank dijual dengan harga 120 juta tempo 5 tahun. Anda membayar 500 ribu, terus begitu. Sampai ketemunya berapa ya, Pak? 120 juta kepada pihak bank. Apa hukumnya ya, Hon? Apa hukumnya ini? Kok diem? Apa hukumnya ini? Boleh atau gak boleh? Jawabannya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Itu hakikat akadnya. Hakikat akadnya ya, Hon. Dari pihak developer itu dikasih kontan oleh pihak bank. Tanya kasih kontan oleh pihak bank, Anda disuruh bayar nikil tapi dinaikkan nominalnya 120 juta. Hakikatnya Anda pinjam 100 juta kepada pihak bank dibayar 120 juta. Itu namanya riba. Barakallahu fikum. Jika semua pendanaan-pendanaan finansial-finansial yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara-cara semacam ini, baik pada KPR, kredit motor, kredit mobil, dan segala macamnya, ini semuanya termasuk riba, dikarenakan hakikatnya bukan jual beli, tapi hakikatnya adalah pinjam, meminjam yang ada unsur bunganya. Rezeki Evan, solusinya bagaimana ini? Solusinya ngomong sama pihak bank, nggak pakai bunga. Saya siap kredit, harga 100, saya bayar 100. Nyicil setiap bulan sekian. Kalau bank setuju, nggak ada masalah. Itu dibantu oleh pihak bank, dan nominal tetap. Apakah banknya mau? Bank boleh untung, kok. Bakal mau. Ingat, Islam itu terkait dengan bab ini, dibangun di atas prinsip ihsan. Berbuat baik kepada sesama. Bang, nyetik. Arah keluar. Kosin, entah itu KPR, kredit mobil, kredit motor, apalagi Evan. Rumahnya KPR tadi itu. Semua dengan sistem leasing semacam ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Iya, Evan. Ini gimana lagi yang nggak boleh? Makanya cari solusi-solusi yang aman, yang nggak ada unsur barakallahu fikum berkara-kara diharamkan barakallahu fikum. Ada lagi Evan? Hey, coba lihat pertanyaannya Evan. Masih banyak lagi yang lain belum terkait dengan masalah jasa pengiriman uang. Panjang lagi Evan. Nah, terkait dengan masalah ini, masalah itu luar biasa. Ala kulli hal. Hakada. Intinya hukum asalnya adalah halal dan mubah, kecuali apabila ada perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Oh iya, tadi saya ngasih bocoran sistem dropship. Yang mau gak mau dibahas ini. Apa itu dropship? Dropship itu konsumen memesan barang kepada penjual. Entah itu langsung atau via telepon atau apa-apa. Saya memerlukan barang ini. Misalkan ngomong ke penjual madu. Madu. Saya butuh madu pahit. MPH. Madu pahit hitam. Gitu ya. Saya belum MPH. 100 potong. Harganya berapa? Dingin. Sang penjual enggak ready, enggak ada stok barang. Maka dia menghubungi langsung pabriknya yang punya produk produksi. Ada barangnya Pak, 100 potong, proses. Tolong barang itu kirimkan langsung ke alamatnya bulan. Ke alamatnya sang konsumen tadi itu. Itu namanya dropship. Ringkas ya. Ringkas, padat, nyaman, enak, cepat, langsung untung. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab Anda menjual sesuatu yang belum Anda terima. Paham ya? Anda belum menerima barang tadi kepada Anda. Langsung Anda kirim kepada dia. Konsumen dari produknya. Adalah ya. Solusinya gampang. Solusinya barakallahu fikum, Anda memiliki agen atau wakil di tempat konsumen tadi. Anda di Bandung, kota sana. Konsumen di Cimahi. Antum hubungi temannya Antum, ikhwan Antum, wala tetangga, wala siapa, begitu yang Antum di Cimahi, hubungi. Nanti produsen disuruh ngirim ke temannya Antum tadi. Oke ya, tolong berikan kepada dia. Itu boleh. Atau yang paling gampang, kirim ke rumahnya Antum dulu, dari temannya Antum, baru kirim kemana? Dikirim ke konsumen. Caranya gampang. Ongkir tanggung jenengan. Nah gitu ya. Ongkos kirim tanggung pesan. Selesai. Antum nyaman di sini. Fan barakallahu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.